Bagian apaan tuh? Mukanya orang-orang tinggalin lo. Hatimu terluka karena sesuatu. Jika kau mencari cara untuk obati dirimu, marilah kawanku, marilah bersamaku. Biarkanlah laguku coba menghibur dirimu. Cobalah dicoba, namanya goyang acak. Goyang paling kocak dan bisa bikin ngakak. Please jangan ditolak, ikutlah bergerak. Tunggu musiknya, tunggu musiknya. Lupakan sedihmu, sakit hatimu. Jangan siksa dirimu, tersenyumlah. Hapuslah sesalmu, air matamu. Hiburkan hatimu, goyang bersamaku. Semua jangan jadi tahap.